بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Hari yang agung, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengagungkan yang maha agung. Setelah kaum muslimin menjalankan satu tugas, jadi embankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Khaliq, sebagai Ilah, untuk menjalankan satu ibadah khusus setahun lamanya, dipilih satu bulan di bulan Ramadan. Selesai menjalankan segala ibadah yang diperintahkan di dalamnya, Allah memberikan perintah yang berikutnya kepada hamba-hambanya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan: walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan al-iddah, kata apa? Watukmilul iddah adad ayam asyhar, untuk menyempurnakan bilangan dari hari-hari bulan tersebut. Dimana diketahui bahwa bulan yang ada di dalam Islam, dalam satu bulannya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan melalui hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Fa'in ghumma alaikum fa'addu salasin thumma aftiru." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian ketika telah melihat munculnya hilal di bulan Sya'ban, dan berbukalah kalian ketika telah nampak hilal di bulan Syawal, kecuali ketika tertutup kalian tidak bisa menyaksikannya, maka genapkan menjadi 30, lalu setelah itu berbukalah kalian. Setelah genap ibadah sebulan lamanya, apakah 29 hari ataukah 30 hari, maka Allah perintahkan walitukabbirullah, dan agar kemudian kalian bertakbir mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas hidayah tanya yang telah Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hari inilah hari yang dimaksud, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru, di kampung-kampungnya, di negeri-negerinya, mereka semua mengumandangkan takbir, bertakbir, mengumandangkan takbir sebagai pengagungan dan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang disebutkan kata Ibn Abbas radhiyallahu taala an, "Walitukabbirullah," agar kalian bertakbir kepada Allah, "huwa takbirat Lailatul Fitr," yaitu takbir yang dikumandangkan pada malam Idul Fitr. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i, juga Ibn al-Musayyib, Arwa dan juga yang lainnya, bahwa mereka semua mengumandangkan takbir di malam Idul Fitri. Mereka menjaharkan, mereka mengumandangkan takbir dengan suara jelas. Itu semua adalah pelaksanaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, yaitu akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus nikmat berupa hidayah, khusus ketika seorang mampu mendapatkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan. Itu semua tidak akan bisa terwujud melainkan atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang melimpah, baik keutamaan Ramadan itu sendiri dan juga keutamaan puasa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang padanya telah diturunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai petunjuk, pedoman, bimbingan bagi manusia, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan juga pemisah, pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak yang batil. Dan barang siapa di antara kalian yang dia mendapati menyaksikan telah masuk bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di dalam ayat ini disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu turun padanya Al-Quran, turun hidayah petunjuk bagi seluruh manusia, dan turun pedoman patokan, satu yang bisa menjadi ukuran, ini benar, itu salah, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang harus dijalani dan itu yang harus ditinggalkan. Semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan keutamaan berikutnya adalah Allah perintahkan di bulan tersebut untuk berpuasa. Puasa adalah untuk menjadikan agar orang itu berkarakter, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diperintahkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Fa'ilah siyam," sesungguhnya puasa itu, "min akbari asbabi taqwa," termasuk di antara sebab terbesar untuk bisa terbentuknya pribadi yang takwa. Nah, dengan berpuasa, seorang menjalankan banyak dari perintah-perintah Allah, sekaligus menjalankan apa-apa yang dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan itu dia meninggalkan apa-apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, yang boleh sebelumnya ketika sedang berpuasa dia tinggalkan. Maka secara naluriah, ketika yang halal ketika berpuasa ditinggalkan, maka begitulah lambang ketika Allah memerintahkan, apalagi yang haram ketika berpuasa pasti ditinggalkan. Dan ketika di luar bulan puasa dia memiliki pelajaran bahwa yang diagungkan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dipegang. Bukan dilihat kecil atau besar dari perintah atau larangan tersebut. Dan itulah makna takwa. Sekaligus, seorang meninggalkan atau menjalankan, diikatkan semua itu dengan dasar keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan iman dan karena keinginan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan beberapa poin terkait dengan hikmah puasa. Di antaranya adalah, selain membentuk pribadi yang takwa, puasa akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak, ketika dia tidak berani walaupun dalam kesendirian, untuk melanggar apa yang telah ditentukan di dalam pelaksanaan puasa itu, karena dia merasa bahwa Allah pasti mengetahui, dan kalau dia lakukan pasti akan hilang, pasti akan gugur dan batal kegiatan puasa yang sedang dilakukannya. Sehingga muraqabah, adanya rasa pengawasan dan juga kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan bisa ditemukan oleh seorang hamba dengan puasa yang dijalankannya. Kemudian puasa akan lebih bisa membimbing dan lebih bisa menekan, bisa mengarahkan seorang hamba untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh syaitannya. Karena dengan berpuasa, aliran darah menjadi sempit, sehingga ruang gerak syaitan di dalam diri manusia juga terhalangi, terkurangi. Karena syaitan yajrafi bani adam majrad dam, syaitan itu mengalir pada diri seorang hamba, seorang anak Adam, mengikuti aliran darah. Ketika seorang berpuasa, maka syaitan dia akan terkurangi ruang geraknya, terkurangi kekuasaannya, keleluasaannya untuk mengendalikan anak Adam itu sesuai dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak keutamaan berpuasa yang juga akan terbentuk secara sendirinya dengan seorang menjalani sebulan penuh di bulan Ramadan, yaitu ketika dia merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak mampu, akan tumbuh jiwa kedermawannya, jiwa kedermawanannya, juga akan tumbuh jiwa kepeduliannya. Ketika dia mendapati di waktu berbuka puasa dia mendapati makanan apa saja, dia akan menikmatinya dengan gembira, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan lissaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Orang yang berpuasa dia mendapati dua kebahagiaan, kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu, mendapatkan ganjaran puasanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dirasakan, apapun yang diidangkan, maka disitulah dia menemukan kebahagiaan. Maka dia akan menemukan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari nilai sebuah makanan, bukan nilai sebuah materi, tapi rasa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dari kesyukurannya, dari mendapatkan nikmat, dari mendapatkan keagungan, menemukan kedekatan dengan Allah, diberikan karunia. Disitulah ibadah puasa memberikan karakter kepada seorang muslim. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa cukup kita sebutkan semua keutamaan berpuasa. Tetapi setidaknya, dengan kita mengetahuinya, kita akan memetik apa yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai pegangan menjalani hari-hari berikutnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kekuatan yang Allah bukakan, dimulai dengan ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, waghlikat abwabun niran, wasufidati sayatin. Ketika telah masuk di bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, tapi belenggu para syaitan. Ini semua untuk apa? Untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin dibuka pintu jannah, untuk kaum mukminin ditutup pintu neraka, dan untuk kaum mukminin dibelenggu para syaitan. Tapi bukan untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang kafir tetap ditutup pintu surga, tetap dibuka pintu neraka, dan tetap tidak terbelenggu syaitan terhadapnya. Sehingga orang-orang berimanlah yang tergerak ketika datang bulan Ramadan, mereka ingin menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak akan terpengaruh oleh bulan apapun, mereka tetap berada di atas permusuhannya kepada Allah. Sehingga ditemukan sekecil apapun seorang dia memiliki iman di dalam hatinya, masuk bulan Ramadan dia punya semangat yang kuat, dia punya kegembiraan, dia punya kebahagiaan. Yang tidak pernah ke masjid berbondong-bondong datang ke masjid, yang tidak pernah qiyamul lail dia laksanakan qiyamul lail, yang tidak pernah berpuasa dia berpuasa, yang tidak pernah bersedekah dia bersedekah, dan seterusnya. Dari karakter-karakter jiwa seorang muslim, seorang mukmin tumbuh di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam pertolongan-pertolongannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya itulah karakter kaum muslimin, itulah karakter kepribadian seorang mukmin yang dekat kepada Allah, terikat dengan ibadah, yang dekat kepada sesama, terikat dengan jiwa sosial, yang senantiasa mengatur waktu untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ketika manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Namun dengan termakan waktu dan dengan dibuai oleh syaitan dan dikelabui oleh hawa nafsu, ibadah itu menjadi perkara yang ditinggalkan. Di bulan Ramadan dibangkitkan kesadaran akan tugas utama manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Dan khusus orang-orang yang beriman, dia lebih cepat terpanggilnya. Oleh karena itu, ketika Ramadan sekarang telah berlalu, adakah semua ibadah ritual yang kita jalankan itu hanya untuk mengisi bulan Ramadan? Atau kita mampu memetik buah-buah Ramadan untuk kita tanamkan di dalam hati, kita jadikan sebagai pengendali tangan, mata, pendengaran, lisan, mulut, agar kita berjalan di bulan-bulan berikutnya dengan buah-buah yang kita petik di bulan Ramadan? Itu semua akan terlihat siapa-siapa yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kekuatan sehingga akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang terus bersambung sampai datang Ramadan berikutnya. Adapun sebagai ciri ketika amal itu tidak diterima, maka tidak ada pengaruh menyemangati untuk beramal kebaikan di waktu yang berikutnya. Na'udzubillah, yang dilakukan hanya sebatas seremoni mengikuti musim, keterpaksaan, seperti sifat kaum munafiqin, hanya ingin bisa diterima hidup di tengah masyarakat sehingga terpaksa mengikuti kegiatan ritual kebiasaan masyarakat kaum muslimin. Sementara setelah keluar dari bulan Ramadan, dia akan kembali kepada aslinya, berjalan dengan hawa nafsu, syaitan sebagai imamnya, dan kekafiran sebagai pangkal yang ada di dalam hatinya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting kita betul-betul memegangi hikmah dan buah di bulan Ramadan. Karena ketika kita kuat beribadah di bulan Ramadan, kita merasa ada kemudahan-kemudahan dari Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, pintu neraka terbuka, syaitan kembali dilepas. Disitulah sesungguhnya perjuangan seorang muslim. Kuatkah dia mempertahankan imannya dari berbagai macam terpaan fitnah demi fitnah? Fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Daradul fitan 'ala al-qulubi kal hasir 'adan 'audan Fayu qalbin usribahak nukitat fihi nuktat nuktat sauda. Fitnah, godaan-godaan itu agar dipaparkan kepada hati-hati seperti anyaman tikar seutas demi seutas hati yang tertarik untuk menyerapnya, untuk mengikutinya, untuk tergoda olehnya, maka akan ada titik noda hitam. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda. Dan hati yang mampu bertahan, yang mengerti itu adalah kebatilan, itu adalah godaan, dia bertahan tidak ingin terkenainya, maka terdapat noda putih. Sehingga terbagi hati menjadi dua. Ada hati yang putih bersih, yang mengkilap, yang tidak akan membahayakan hati itu dengan godaan-godaan fitnah-fitnah selama masih ada langit dan bumi. Dan hati yang kedua, hati yang hitam legam, yang mengkilap hitamnya, yang posisinya sudah seperti cangkir yang terbalik, yang tidak bisa mengerti lagi mana yang baik, mana yang buruk. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa man syriba bihawahu. Tidak lagi bisa mengetahui mana yang baik untuk mengikutinya, dan tidak bisa lagi mengetahui mana yang buruk, yang mungkar, sehingga bisa meninggalkannya. Ini semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan dihadapi dari secara musuh yang nyata, yang mereka menebarkan godaan-godaannya, mereka menebarkan permusuhan-permusuhannya, baik dalam bentuk syahwat maupun dalam bentuk syubhat. Dalam bentuk syahwat, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam godaan-godaan yang menimbulkan timbulnya syahwat dan jatuh kepada keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Godaan-godaan berupa syubhat, munculnya berbagai macam paham yang menyimpang. Yang ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tsauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yusiku an tada'alikum al-umam min kulli ufuqin kama tada'ala kalatu ila qas'atiha." Hampir umat-umat itu akan berkerumun memperebutkan kalian seperti orang berkerumun memperebutkan hidangan makanan. Para sahabat bertanya, "Amin kullati nahnu yawma idin, apakah kami nanti dalam keadaan sedikit ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum yawma idin katsir." Nanti kalian jumlahnya banyak. "Walakin takununa ghusaan ka ghusai sayd." Tapi kalian telah menjadi seperti buih di tepian pantai. Sepanjang pantai banyak buih. Sebetulah kaum muslimin banyak jumlahnya, tapi seperti buih tidak punya kekuatan pegangan. Terhembus angin kemana, dipermainkan ombak, terbentur karang, hancur. Begitulah Rasulullah SAW memberitakan tentang umat yang akan datang berikutnya setelah masa Rasulullah SAW. Bahkan lebih daripada itu, Rasulullah SAW menambahkan, "Tunja'an mahana min kulubi aduwikum." Dicabut kewibawaan kalian dari hati-hati musuh-musuh kalian. Mereka tidak lagi segan, mereka tidak lagi tak takut kepada kaum muslimin. "Wa yaj'alu fi qulubikum wahn," dan telah ada di dalam hati kalian penyakit wahn. Apa itu penyakit wahn? Kata Rasulullah SAW, "Karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut." Lebih cinta kepada dunia, lebih memperjuangkan kehidupan duniawiyah, dan tidak suka untuk urusan-urusan ukhrawiyah. Ini semua kita rasakan. Betapa sekarang ini kaum muslimin menjadi bulan-bulanan untuk semua paham-paham yang memusuhi, yang bertentangan dengan Islam. Paham kufar dengan kekafirannya, paham syiah dengan celahnya kepada para sahabat. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan mencela, menghancurkan nama-nama para sahabat sebagai pembawa Islam. Paham komunisme yang mereka anti terhadap ajaran agama dan paling anti terhadap ajaran Islam. Dan mereka pun siap secara gagasan pemikiran, secara fisik pergerakan siap untuk menghabisi kaum muslimin. Belum lagi permusuhan-permusuhan yang dilancarkan dalam bentuk baju-baju Islam. Berhimpunnya, mereka bersekongkolnya, kaum Syiah Rafidah dengan kaum teroris ISIS dan kaum radikal yang lainnya untuk menghancurkan tauhid. Yang dituju, yang ingin dihancurkan bukan dengan baju-baju Islamnya, dengan nama-nama Islamnya, bukan simbol-simbol kufar, tapi simbol-simbol Islam, tatanan kehidupan kaum muslimin, ajaran-ajaran Islam, itu yang ingin ditumpas. Sehingga teror yang terjadi mengancam negeri-negeri kaum muslimin, mengancam kaum muslimin, dan ingin mengganggu keistiqomahan kaum muslimin di dalam beribadah. Ini semua mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam, dan yang paling merasakannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW telah memberitakan, dan Rasulullah SAW memiliki jalan keluar di dalam hadis Abdullah bin Umar, "Idza tabayatum bilayna wa khutub adnab al-baqar wa raditum bizara' sallallahu alaikum dhulla wa ta'atum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum muslimin sudah menghalalkan transaksi ribawiyah dan kalian lebih mementingkan peternakan, perdagangan, pertanian, dan kalian sudah tidak peduli terhadap agama, memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah, mempelajari Islam, menyebarkan sunnah, berdakwah, ketika kalian sudah seperti keadaannya, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah dia akan mencabut dari kalian kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kaum muslimin rahimin wa rahimakumullah. Jadikan buah Ramadan untuk kita memiliki prinsip sebagai seorang muslim. Jadikan bulan Ramadan buahnya untuk kita memiliki akhlak, memiliki manhaj, memiliki sikap, dan memiliki keteguhan di atas tauhid, dan siap untuk menghadapi berbagai macam terpaan fitnah dengan iman dan kekuatan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang berikutnya adalah untuk seluruh kaum wanita. Wahai kaum muslimat, wahai para kaum wanita, rahimani wa rahimakumullah, dengarkanlah, renungkanlah, simak dan perhatikanlah sejenak wasiat-wasiat yang ini diambil dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah SAW, dari keterangan para ulama, untuk istiqomahan kebaikan kalian para wanita secara khusus. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Kemudian sebagai seorang istri, taat kepada suami. Itulah yang dijanjikan. Di antara sebab seorang wanita bisa masuk ke dalam jannah, kata Rasulullah SAW, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syi'at." Ketika seorang wanita dia menjaga salat 5 waktu, dia melakukan puasa di bulan Ramadan sebulan, dan mengganti ketika ada yang kurang dari bulan Ramadan di bulan yang lainnya, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dia akan dikatakan kepada dia untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang diinginkan. Tidak bertele-tele bagi kaum wanita untuk masuk ke dalam surga. Salat 5 waktu dijaga, puasanya dijalankan, kehormatannya dijaga, dan taat kepada suami sebagai seorang istri. Inilah taat kepada Allah dan taat kepada makhluk yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang istri adalah kepada suaminya. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ketika bertemu dengan seorang wanita, maka ditanyakan tentang dirinya, bagaimana sikap-sikap dia terhadap suaminya. "Adatu zawjin anti, apakah engkau seorang wanita yang sudah punya suami?" "Qalat na'am," wanita itu mengatakan iya. "Qala kaifa anti lahu?" bagaimana selama ini engkau berkhidmat kepadanya. Qalat ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Aku berusaha untuk berkhidmat, melayani sesuai apa yang aku mampu, kecuali yang aku tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, fa'unguri aina anti minhu, fa'innaha huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Perhatikan, perhatikan. Fa'unguri, perhatikan bagaimana posisi seorang istri terhadap suaminya. Karena sesungguhnya suami itu bagi seorang istri, suami bagi seorang istri itu adalah surganya atau nerakanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu bangsa, suatu tatanan kemasyarakatan akan menjadi stabil dan kokoh dibangun dari rumah tangga yang kokoh. Seorang suami sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, para laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan dan tugas yang berat. Maka diperlukan peran serta pendorong, pendamping, dan pelayan yang terbaik di rumah-rumahnya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita adalah pemimpin, penanggung jawab di rumah suaminya. Segala urusan rumah tangga di dalam rumahnya itu sebagai manajernya adalah para wanita. Jangan terpedaya dengan emansipasi, emansisapi, yang mereka ingin mengeluarkan kaum wanita dari rumah-rumahnya dan memasukkan para laki-lakinya ke rumahnya. Kita akan sangat prihatin melihat seorang laki-laki menggendong anaknya di rumahnya, mencuci piring, memasak di dapur, membersihkan rumah, dan menyediakan makanan untuk sang istri pulang kerja. Kalau seperti keadaannya, kaum muslimin akan segera hancur. Idza wusidal amru li ghairi ahliha fantadri sa'ah. Kalau sudah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Seorang laki-laki bukan tugasnya di rumah, dia tugasnya menghadapi tantangan di luar rumah. Dan seorang wanita bukan tugasnya berkiprah di hutan belantara di luar rumahnya, sehingga akan berantakan dan hancur ketika kondisi ini tidak diperhatikan. Syariat yang telah meletakkan aturan-aturannya, posisi-posisinya sesuai dengan kodratnya, dilanggar dan diputar balikan oleh musuh-musuh. Dan kaum muslimin ikut. Latatabi anas sana naman kana qablakum, sibran sibrin, dira'an di dira'in. Kalian sungguh akan ikuti bagaimana pola yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian, setahap demi setahap, sampai ketika mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, lubang dob, kalian pun akan mengikutinya. Sehingga kaum muslimat, kemuliaan bagi kalian, kemuliaan bagi kalian, karena kalian menjalankan apa yang telah diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kodratnya wanita. Dan seorang suami, seorang laki-laki, seorang pemimpin akan berhasil di dunia kepemimpinannya ketika di rumahnya apa yang dia miliki, dia sudah merasa tenang. Dan dia siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan di luar rumah ketika di dalam rumah sudah tidak ada problem, tidak ada permasalahan. Tetapi ketika sudah di rumah, centang perenang masih rebutan. Siapa yang harus mendahulukan? Saya keluar, saya di dalam, saya keluar, saya di dalam. Maka pasti dia tidak akan bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di luar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sebagai seorang wanita, hendaknya berhias dengan akhlakul karimah, berhias dengan kelemah lembutan, berhias dengan kesabaran, dan menjaga lisan, menjaga pendengaran, dan menjaga kehormatan, agar menjadi seorang wanita yang saleha dan orang yang paling baik kepada Rasulullah SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Lemah lembut akan menjadikan indah segala perkara, dan ketika hilang akan rusak dan jeleklah perkara tersebut. Yang berikutnya adalah berkhidmat dengan ta'lim, mempelajari ilmu, wa tarbiyatul abna, dan mengajari anak-anak kalian. Karena al-ummahatu madarisul ula, para ummahat, para ibu itu adalah sekolah-sekolah pertama, sekolah tingkat dasar paling utama. Akan berhasil seorang anak. Dan banyak kita baca dari imam berhasil, mereka menjadi ulama, menjadi imam, lahir dari bimbingan dan didikan seorang ibu. Bimbingan dengan penuh kasih sayang, bimbingan dengan penuh kelemah lembutan, bimbingan dengan penuh naungan seorang ibu, keibuan. Generasi yang ada sekarang ini akan menjadi penentu kaum muslimin di waktu yang akan datang akan berhasil, beruntung suatu tatanan kehidupan bermasyarakat di waktu yang akan datang. Lihat dari generasi sekarang ini, kita bersyukur kita sampai kepada kita pedoman untuk bagaimana mendidik alat. Dan selanjutnya kita prihatin karena di tengah-tengah kita generasi-generasi anak-anak kita banyak dirusak. Semenjak kecil mereka telah diperkenalkan dengan mengkonsumsi perkara-perkara yang memabukkan. Semenjak kecil mereka sudah diperkenalkan dengan hawa nafsu, syahwat. Kalau seperti itu adanya, bagaimana mereka kelak diharapkan menjadi pemimpin? Bagaimana kelak mereka diharapkan untuk menjadi pembimbing? Dan pasti mereka akan tumbuh menjadi bagian dari masyarakat yang menghadapi berbagai macam tantangan kemasyarakatannya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita selain kita memiliki tujuan sebagai pribadi orang tua agar memiliki anak yang saleh sehingga bahagia di dunia dan bahagia ketika sudah meninggalnya, kita juga punya kepentingan agar masyarakat kaum muslimin di masa yang akan datang itu berada di atas prinsip dakwah Rasulullah SAW, di atas Islam, di atas prinsip tauhid, dan bisa menjawab tantangan, bisa memadari, bisa membawa diri, bisa menjadi orang yang punya prinsip. Semua kuncinya adalah pada wanita, pada seorang ibu, pada seorang istri, pada kepala rumah tangga yang dialah yang menjadi penentu. Semua ini yang singkat semoga bisa menggugah kita, menggugah, membangkitkan kesadaran setelah kita selama sebulan penuh melaksanakan khidmat dan taat kepada Allah kita di bulan Ramadan. Maka sudah waktunya kita mengaplikasikan di hari-hari yang setelahnya. Semoga Allah berikan kepada kita pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين